ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat aman. Kita berdoa kepada Allah agar negeri kita senantiasa aman. Sebab dengan iman dan aman, ibadah menjadi sempurna. Padahal kita diciptakan di dunia tidak lain untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dan ibadah yang paling penting adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani rukun iman yang 6. Sebagaimana yang telah kita pelajari, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan inilah pembahasan kita malam hari ini, sampai kepada pembahasan beriman kepada qada dan qadar. Seorang mukmin beriman kepada qada dan qadar Allah. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang adanya sesuatu atau tiadanya. Ada apa enggaknya itu sesuai dengan ketentuan Allah. Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu dengan cara atau kaifiah tertentu dan pada waktu tertentu. Terciptanya sesuatu itu Allah Ta'ala yang ciptakan. Qada kadang disebut juga dengan qadar dan begitu sebaliknya. Definisi yang lain mengenai takdir adalah sirrullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Dan takdir ini mengenai apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Semua kejadian itu Allah Ta'ala telah menakdirkannya. Sampai pun kita duduk di sini pada maghrib seperti ini sampai isya nanti insyaallah, tidak terjadi pertemuan ini tanpa takdir Allah. Semoga pertemuan kita menambah ketakwaan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu hidayah dan ketakwaan serta terhindar dari akhlak yang tercela, dan kami mohon kepada-Mu kaya hati. Dan semoga pertemuan kita di sini juga menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Selanjutnya, kebijaksanaan dan kehendaknya, dan beriman bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam wujud ini hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiari atau pilihan, melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirnya. Kita minum misalnya, itu takdir Allah kita mau minum, padahal itu usaha manusia. Kemudian kita mau sholat, maka Allah Ta'ala takdirkan kita mau sholat, walaupun itu usaha manusia. Semuanya dengan pengetahuan Allah dan takdirnya. Dan beriman bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha adil di dalam qada dan qadarnya. Gak bisa orang protes dengan takdir. Allah maha adil. Ada orang yang diberi hidayah oleh Allah, ada orang yang tidak diberi hidayah. Bukan berarti Allah enggak adil. Allah tahu siapa yang berhak diberi hidayah. Allah maha bijaksana di dalam segala perbuatan dan tindakannya. Dan juga beriman bahwa kebijaksanaannya itu tergantung kepada masyiah atau kehendaknya. Maka apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Atau dikenal dengan kalimat yang dihafal, Masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Dan tidak ada daya dan tiada pula kekuatan melakukan dengan pertolongan darinya. La haula wa la quwata illa billah. Iman kepada yang demikian itu, iman kepada takdir, karena adanya dalil-dalil naqli, dalil-dalil yang dinukil dari Quran dan Sunnah, dan dalil akli, dalil berdasarkan rasio atau akal. Yang pertama, informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan hal tersebut, seperti firman-Nya, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi menurut takdir yang Allah takdirkan. Biqadar. Firman-Nya tentang pengetahuan dan takdirnya atas segala sesuatu. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 21. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tiada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Wa in min syai'in, dan sesungguhnya segala sesuatu, illa indana khazainu, melainkan di sisi kami, di sisi Allah perbendaharaan ilmunya. Dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia hasanah, asal bahasa Arabnya khazainu, itu hasanah keilmuan misalnya. وَمَا نُنَزِّلُهُ, dan tidaklah kami menurunkannya, إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم, kecuali dengan ukuran yang tertentu. Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan tentang segala sesuatu telah dicatat sejak zaman azali. Ini calon orang kaya, calon orang miskin, ini umurnya panjang, ini umurnya pendek, sudah dicatat. Disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfud. Ada orang Islam dibantai, ada orang Islam senang-senang, ada orang Islam mulia. Semua sudah dicatat oleh Allah. Semuanya Allah yang takdirkan. Sebelum kami menciptakannya, belum lagi diciptakan, sudah dicatat oleh Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Oleh karenanya, orang yang beriman kepada takdir, tatkala dia mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, kepada Allah kami akan kembali. Musibah yang datang ini pasti Allah yang menghendaki. Dagang kadang untung, kadang rugi. Dagangan enggak laku, kemudian barang busuk. Allah Ta'ala yang takdirkan. Itu takdir yang Allah Ta'ala takdirkan. Tidak usah kita terlalu bersedih. Kadang-kadang rumah tangga juga gagal. Ada enggak yang rumah tangganya gagal? Ada. Dan nenek-nenek, kakek-kakek pakai cerai segala. Mau ngapain? Allah Ta'ala takdirkan rumah tangganya cuma sampai di situ. Sendal hilang, takdir apa tidak? Takdir. Takdirnya hilang ya sudah. Emang udah takdirnya hilang, umurnya sampai di situ. Mungkin yang lain lebih butuh daripada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang menimpaku, berilah ganti yang lebih baik. Insyaallah sendalnya jepit hilang, besok gantinya itu Carefill misalnya. Tapi harus beli, jangan ngambil yang di masjid. Sudah takdirnya hilang, sudah. Firman-Nya tentang segala musibah yang terjadi adalah dengan izin dari Allah. Musibah itu diizinkan oleh Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Quran surat At-Taghabun ayat 11. Misalnya, ada orang Islam dipimpin oleh orang kafir. Nikmat apa musibah? Musibah. Orang Islam kok dipimpin oleh orang kafir? Nikmat apa musibah? Musibah. Dengan izin Allah apa tidak? Dengan izin Allah. Kalau Allah enggak izinkan, enggak mungkin terjadi. Mungkin karena sebab dosa yang dilakukan oleh kaum muslimi, dosa-dosa yang dilakukan oleh kita, ini Allah memberikan hukuman dengan muncul pemimpin yang zalim. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki penguasa kita. Semoga yang muslim dijaga oleh Allah. Semoga yang kafir diberi hidayah untuk masuk Islam. Firman-Nya tentang takdir Allah pada manusia, Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Udah, seperti itu kelakuannya, seperti itu kelakuannya. Kadang-kadang orang ditakdirkan durhaka, dipesantrenin dari kecil. Tapi memang takdirnya bandel, lulus pesantren bukan tambah baik, tambah bandel. Sebaliknya, orang takdirnya baik, bermanfaat buat banyak orang, sekolah umum. Tapi begitu dia kuliah, dia ketemu dengan teman-teman yang baik, dia mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dia jadi da'i, jadi petunjuk bagi orang lain. Takdir yang Allah takdirkan. Makanya doakan agar anak-anak kita saleh dan saleha. Bukan hanya usaha saja, tapi takdir. Bisa enggak takdir dirubah dengan doa? Bisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Seandainya takdir tidak bisa dirubah dengan doa, maka tidak ada gunanya berdoa. Tidak ada gunanya berdoa kalau tidak bisa dirubah. Maka doa yang baik-baik. Semoga kita ditakdirkan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Firman-Nya tentang segala musibah yang menimpa itu terjadi berdasarkan qada dan qadar disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Orang berperang, berjihad, apa pasti mati? Belum tentu mati. Kalau belum takdirnya mati, walaupun kita berperang, maka tidak akan mati. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu harus bertawakal. Makanya orang-orang yang beriman dengan takdir jadi pemberani. Jadi pemberani. Kenapa? Enggak takut mati? Enggak. Kalau belum takdirnya mati enggak bakal mati. Seperti itu. Sampaikan kebenaran, enggak usah takut. Jadi pemberani. Kalau orang yang tidak beriman kepada takdir, jangan ngomong begitu, nanti begini, jangan ngomong begitu, nanti ketakutan tiap hari. Orang yang beriman kepada takdir, dia senantiasa pemberani. Ada dia tahu nasibnya di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Firman-Nya tentang semua yang terjadi sudah berada di bawah pengetahuan Allah dan sudah termaktub demikian pula di Lauh Mahfudz disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Perbendaharaan ilmu gaib hanya Allah yang tahu. Manusia enggak ada yang tahu ilmu gaib. Apa yang akan terjadi nanti ba'da Isa pun kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Allah yang tahu. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Dan Dia mengetahui apa yang akan yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Ada daun menguning, kemudian kering, ditiup angin, gugur. Allah tahu gugurnya daun itu. Kemana jatuhnya Allah tahu. Apalagi perbuatan kita. Air hujan yang jatuh ke bumi, di mana jatuhnya Allah tahu. Walaupun triliunan misalnya air yang jatuh ke bumi. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering. Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Semuanya sudah ditulis di mana biji itu jatuh. Ini keimanan yang harus ditanamkan dalam hati setiap muslim. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman tentang masyiah atau kehendaknya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Siapa sih enggak pengen kita punya saudara dapat hidayah? Tetapi kalau Allah enggak menghendaki, enggak akan terjadi. Nabi pengin pamannya Abu Thalib masuk Islam. Didakwahi. Akan tetapi takdirnya dia kafir sampai mati enggak mau baca la ilaha illallah. Abu Talib. Makanya kita juga santai aja dakwah. Maunya kita semua orang itu ikut agama yang hak, agama yang benar. Tapi Allah takdirkan orang itu enggak mau. Enggak usah dipaksa. Enggak usah dipaksa. Kita cuma menyampaikan yang hak. Mau ikut, alhamdulillah. Enggak mau ikut, urusan dia dengan Allah. Begitu caranya kita berdakwah sehingga enggak TBC. Kalau enggak kita maksain orang dia harus ikut dakwah kita, harus ngikut pengajian kita, capek. Enggak bisa. Hidayah di tangan Allah. Begitu. Hidayah di tangan Allah. Kita dakwahin orang tua kita, kita dakwahin anak kita, kita dakwahin istri kita. Kalau mau, gak mau masing-masing. Istrinya Nabi Nuh, beriman apa kafir? Kafir. Anaknya Nabi Nuh, beriman apa kafir? Kafir. Istri Nabi Lut maksudnya, kafir. Pamannya Nabi kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim, dapat hidayah apa tidak? Gak dapat hidayah. Makanya kalau kita berdakwah, kok ditolak dakwah kita ya? Jangankan kita, Nabi aja dakwahnya ditolak. Itu. Yang penting kita sampaikan saja. Diterima syukur, enggak diterima urusan dia dengan Allah. Tetapi kita harus berusaha sebaik mungkin bagaimana agar dakwah itu diterima. Allah Ta'ala berfirman tentang qada. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Orang yang ditakdirkan kebaikan oleh Allah, dia terjauh dari neraka. Tentang firman-Nya tentang kehendak Allah, Allah berfirman, walau la idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunnya, ma syaa Allah la quwwata illa billah? Sesungguhnya atas kehendak Allah semuanya ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Orang nanam padi kemudian sudah menguning, oh, pasti panen, pasti panen. Jangan bilang pasti, insya Allah, insya Allah. Jangan pasti. Kalau Allah berkehendak, tahu-tahu tikus menyerang, semalam habis itu padi. Allah Ta'ala yang menghendaki. Makanya jangan kita memastikan sesuatu yang belum terjadi. Jazakallah. Orang mau berangkat umroh misalnya, nah, pasti berangkat nih, pasti. Belum tentu. Belum tentu, tahu-tahu visanya enggak turun. Enggak berangkat. Enggak ada kepastian di dunia ini. Makanya selalu kita bacakan insya Allah. Ngaji enggak tat ntar malam, insya Allah. Kalau takdirnya enggak ngaji, walaupun kita udah berangkat, tahu-tahu di jalan macet. Macet. Sampai Isa belum sampai. Gagal pengajian. Oleh karenanya, jangan pernah memastikan sesuatu. Harus ucapkan insya Allah. Banyak orang kecewa gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Dia mau datang, insya Allah. Enggak, dia ngomong sendiri. Sekalipun dia ngomong sendiri, dikiranya kalau dia ngomong sendiri pasti datang, insya Allah. Jangan lupa insya Allah. Firman-Nya bahwa petunjuk datangnya dari Allah, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Kita enggak akan dapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan kepada kita petunjuk. La haula wala quwwata illa billah. Beginilah jiwa seorang mukmin. Dikiranya petunjuk dari kita. Enggak, petunjuk itu dari Allah. Dan itu sudah banyak kejadian demi kejadian. Orang didakwahi, bukannya terima, malah marah didakwahi. Udah marah ngomong lagi di belakang. Dia udah enggak mau ngaji, dia ngajak temannya suruh jangan ngaji. Jangan ngaji sama dia. Kenapa? Itu garis keras itu. Garis keras. Jangan-jangan ngaji itu lain itu. Apanya yang lain? Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Wahabi itu. Dibilang Wahabi. Ini yang pertama, berita dari Al-Qur'an. Yang kedua, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qada dan qadar. Seperti dalam sabdanya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari berbentuk sperma. Jadi suami istri berhubungan, maka sperma ada di rahim istrinya selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama itu pula. Setelah sperma berubah jadi darah 40 hari di perut istri kita. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berubah menjadi daging selama itu pula. Jadi setelah 80 hari berubah jadi segumpal daging. Thumma yursalul malaku, kemudian diutuslah malaikat. Fayanfuhu fihi ruha, dan ditiupkan ke dalamnya ruh. Makanya kalau sudah 120 hari mulai janin di perut bergerak-gerak karena sudah ditiupkan ruh. Dan 40 hari. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat. Bikat bi rizqihi, ditulis rizkinya. Bayi baru umur 4 bulan sudah ditentukan rizkinya, ini calon kaya, ini calon miskin, sudah dicatat. Makanya ada orang yang berusaha berangkat pagi pulang malam, dasar calon miskin, tetap aja miskin. Bahkan tadi malam saya jemput anak di Jatinegara. Ya Allah, jam 2 malam itu Grab, tukang ojek, ya Allah, keluar dari bis, pak, ngojek pak, nawar-nawarin. Emang belum takdirnya dapat dia bengong. Anak saya janji jam 2 kurang, jam 2:30 baru keluar. Itu saya ngeliatin, ya Allah, ini orang pada nyari rizki, malam-malam gak tidur. Sekalinya dapat penumpang ibu-ibu, barangnya banyak banget. Di depan ada apa namanya koper, di belakangnya ibunya duduk taruh koper, di atas koper ada kardus. Itu motor kesian sekali nih, gak tahu bayar berapa, tapi bahaya itu, resikonya nyawa. Motor satu, kardusnya banyak. Itu orang cari, udah ditakdirkan oleh Allah, emang rezekinya harus begitu. Makanya kalau kita punya rezeki tanpa harus begitu, harusnya bersyukur. Mereka dapat 50 ribu misalnya, 20 ribu, susahnya tengah mati. Kita kadang-kadang diberi rezeki kok cuma segini, emang dasar gak bersyukur. Rezekinya telah ditentukan. Wa ajalihi, dan ajalnya, kapan matinya sudah ditentukan. Ada yang matinya ada muqaddimah dulu, sakit, lama-lama mati. Mendingan dia udah taubat dulu mungkin, sudah sedekah dulu, baru mati. Ada yang matinya mendadak, gak pakai muqaddimah. Lagi asik di jalan tol, tahu-tahu tabrakan. 13 orang yang nyisa cuma 3, 10 meninggal. Takdir Allah. Makanya mumpung belum datang ajal, banyak-banyak kita beribadah, banyak-banyak sedekah. Wa amalihi, dan amalnya, wa saqiyun aw sa'idun, Demikian juga bahagia dan celakanya sudah ditentukan oleh Allah. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Fawalladhi la ilaha ghairuhu, demi yang tidak ada ilah kecuali dia. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah, sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Salat, zakat, saum, haji, umrah, sedekah, menyantuni anak yatim, amalan ahli surga. Baca Quran, zikir, ngaji, amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Bentar lagi masuk surga. Fayasbiku alaihi alkitab, maka dia didahului kitab, catatan takdir. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, lalu dia mengamalkan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Padahal selama ini dia beramal ahli surga terus. Begitu mau mati mengerjakan amalan ahli neraka, masuk neraka. Naudzubillah. Disebutkan dalam buku Su'ul Khatimah, dua bersaudara, adik dan kakaknya. Adiknya di lantai bawah, kakaknya di lantai atas. Digambarkan ngontrak sekamar tapi tingkat. Adiknya di lantai bawah tiap malam maksiat dan dosa. Kakaknya di atas tiap malam beribadah, tahajud, baca Quran, zikir, doa di malam hari. Terus berjalan. Suatu hari kakaknya berkata, "Kenapa saya ibadah terus? Apa tidak baik sekali-sekali saya menyenangkan fisik saya, berbuat dosa sedikit, nanti saya tobat lagi?" Adiknya yang tukang maksiat pun berpikir malam itu, "Kenapa saya tiap hari maksiat terus? Apa tidak lebih baik sekali-kali saya ikut kakak saya di atas ibadah?" Di malam yang gelap itu, malam-malam kakaknya turun, naik tangga, turun. Adiknya dari bawah mau ibadah, kakaknya turun mau maksiat. Di tengah tangga tabrakan, jatuh, dua-duanya mati. Kakaknya mati, niat mau apa? Maksiat. Adiknya tukang maksiat, niat mau beri taubat. Itulah ajal tiba. Yang tadinya rajin ibadah, matinya su'ul khatimah. Yang tukang maksiat malah husnul khatimah. Allah Ta'ala yang takdirkan. Dalam hadis sahih disebutkan, orang yang membunuh 99 orang, kemudian dia tanya kepada pendeta, "Ada orang membunuh 99 orang, masih bisa taubat atau tidak?" Kata pendeta, "Enggak bisa dia taubat." Pendeta itu dipenggal lehernya, mati. Jadi membunuh berapa? 100. Lalu dia ketemu sama orang alim, bertanya, "Ya Syekh, ada orang membunuh 100 orang, masih bisa taubat enggak orang itu?" Kata orang alim, "Siapa yang bisa menghalangi dari taubat? Pintu taubat senantiasa terbuka selama nafas belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat." Lalu penjahat ini pun berangkat bertaubat. Tengah jalan dia mati. Su'ul khatimah apa husnul khatimah? Husnul khatimah. Semoga kita mati husnul khatimah. Yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar, sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan ada yang mengamalkan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai jarak di antara neraka tidak lain kecuali sehasta. Fayasbiku alaihi alkitab, tetapi dia telah didahului kitab, catatan takdir tadi, waktu baru berumur berapa bulan? 4 bulan di perut ibunya sudah ditakdirkan dia masuk surga. Fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha, di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan ahli surga, dia pun masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini disebutkan riwayat Imam Muslim. Ini yang membuat lemes para sahabat. Banyak beribadah, tapi kalau takdirnya neraka, nanti di akhir hidupnya mengamalkan amalan neraka. Bagaimana ini? Sehingga kita enggak boleh pede pasti surga. Enggak tahu akhir hidup kita. Dan enggak boleh kita memastikan itu tukang maksiat pasti neraka dia. Pasti neraka. Kita enggak tahu akhir hidup dia. Enggak boleh masti-mastiin orang masuk neraka. Tergantung akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Misalnya kita melihat ada orang ahlul bid'ah, tukang bid'ah neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finna. Mengatakan itu secara umum enggak masalah, tapi memastikan orang per orangnya di neraka tidak boleh. Dan yang melegakan hati, maka dibawakan riwayat yang lain. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli al-jannah fimma yarahun nas. Sesungguhnya kalian akan mengamalkan amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Salat, sedekah, puasa menurut pandangan manusia. Amal ahli surga apa ahli neraka? Ahli surga menurut pandangan kita. Tetapi yang tahu dia ikhlas apa tidak, Allah yang tahu. Oleh karenanya, perhatikan amal kita. Salat kita ini ikhlas apa enggak? Sedekah kita ini ikhlas apa enggak? Dakwah kita ini ikhlas apa enggak? Kalau tidak ikhlas karena Allah, khawatir di akhir hidupnya justru mengamalkan amalan ahli neraka. Semoga Allah mengikhlaskan semua ibadah kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sampai di sini, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ayo. Memang sudah ditakdirkan surga, surga. Takdirkan neraka, neraka. Ngapain beribadah? Tungguin aja takdir. Apa jawabannya? Umar bin Khattab pernah nanya begitu sama Nabi. Maka Nabi katakan, "I'malu fa innakum muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kamu, sesungguhnya kalian akan dimudahkan untuk apa kalian diciptakan. Kita akan dimudahkan untuk apa kita diciptakan. Kalau kita diciptakan untuk surga, maka mudah amalnya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Karena kita ditakdirkan masuk surga. Tapi kalau kita diciptakan neraka, kalaupun ibadah, maka enggak ikhlas. Jadi tetap harus beribadah. Ciri-ciri kita calon surga, amalnya ikhlas. Nah tadi ada yang beramal juga, kok dia gak masuk surga? Karena tidak ikhlas. Menurut pandangan manusia doang amalan ahli surga. Contohnya haji, umroh, kelihatannya amal ahli surga, tapi tujuannya dunia, gak ikhlas. Kalau yang ikhlas, subhanallah. Saya kemarin diajak orang umroh, membimbing 109 orang bertiga. 109 orang umroh, semuanya gratis. Itu luar biasa. Bikin paspor gratis, suntik meningitis gratis. Semua gratis. Hotelnya di Madinah Movenpick. Paling dekat di depan masjid. Di Mekah Darul Iman. Zam-zam Tower Hotel paling kanan. Sehingga begitu qomat kita baru keluar kamar masih dapat satu rakaat pertama. Gratis semuanya. Yang menakjubkan kita apa? Orang-orang itu tanya, "Ustaz, sebenarnya yang umrohin saya ini siapa?" Luar biasa. Saya pikir mereka tahu siapa yang umroh, enggak tahu. Tahu-tahu dijemput ke rumahnya oleh travel, diajak bapak dapat hadiah suruh haji gini-gini. Diurusin semua sama travel. Padahal itu orang-orang tinggal di kampung, di Palembang sana. Enggak ada handphone, enggak dapat dijemput. Dipilih oleh orang-orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin sholat. Dipilih. Sampai di sana nanya sama saya, "Ustaz, siapa yang umrohin saya ini sebenarnya siapa?" Itu baru orang ikhlas. Insya Allah. Dia mengumrohkan orang tapi gak bilang-bilang siapa yang umrohin. Tahu-tahu dia panggil aja travel, "Tolong dipilih orang-orang untuk berangkat umroh, silahkan pilih orang-orang yang rajin ibadah." Travel yang nyari. Adhan, silahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jadi kenapa kita harus beramal? Karena kita akan dimudahkan kita dalam untuk apa kita diciptakan. Kalau kita diciptakan calon penghuni surga, maka kita bisa ikhlas dalam beramal. Jadi enggak boleh kita pasrah dengan takdir. Tetap harus apa? Beramal. Silakan kalau ada lagi yang bertanya. Ya. Umur. Umur juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita terus berdoa semoga panjang umur. Sebab Nabi mengajarkan doa, Allahumma aqsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa aqsin amali wa ghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepadaku, panjangkanlah umurku untuk taat kepadamu, baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Jadi kita disukai berdoa, panjangkanlah umur untuk beramal taat. Kemudian Nabi mendoakan Anas bin Malik semoga panjang umurnya. Maka Anas bin Malik umurnya 85 tahun Hijriah atau 83 tahun Masehi. Kalau menurut hitungan Hijriah 85, kalau menurut hitungan Masehi 83-an. Karena dia membantu Nabi umur 10 tahun jadi pembantu Nabi. Nabi wafat umurnya baru 20 tahun. Setelah Nabi wafat dia diberi umur 83 tahun lebih. Sehingga umur Anas bin Malik 103 sampai 105 tahun. Ini menunjukkan doa bisa membuat orang jadi panjang umur. Dan kita juga berdoa semoga panjang umur. Walaupun telah Allah takdirkan. Kalau Allah mau dirubah takdirnya, Allah Ta'ala berkehendak mengabulkan doa kita. Semoga kita panjang umur untuk beramal saleh. Silakan. Hidayah. Hidayah. Hidayah juga di tangan Allah. Artinya kita wajib mencari hidayah, berdoa minta hidayah, bahkan kurang-kurangnya 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala berhak memberikan hidayah siapa yang minta. Ada orang yang buru-buru minta, diajak ngaji aja berpaling, enggak mau. Maka Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Walhasil kita harus berusaha dan berdoa agar kita istiqomah di atas Islam dan sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dosanya. Kisah adik dan kakak yang bertabrakan di tangga kemudian mati, dua-duanya berumur amal tapi mati. Kenapa yang niat mau taubat kau masuk surga, yang niat berbuat jahat kau masuk neraka? Bukankah kalau kita baru niat berbuat jahat belum melakukan, kita enggak dapat dosa? Jawabannya iya, kalau belum melakukan, baru niat saja di hati. Pengen zina nih, pengen zina nih, cuman pengen doang di hati, enggak dosa. Tapi kalau dia sudah datang ke tempat pelacuran, niat. Begitu sampai di sana, ya banyak polisi lagi razia. Dia pulang, dosa apa tidak? Tetap dosa, karena dia sudah melakukan langkah. Begitu juga tadi si kakak sudah melakukan langkah turun, sudah melakukan usaha, sehingga dia berdosa. Jadi kalau sudah yang enggak berdosa baru niat. Kata orang Jawa kerentegingati. Tahu kerentegingati? Jadi baru terdetik di hati, enggak ada dosa. Tapi kalau kita sudah melakukan langkah menuju perbuatan dosa, sudah dicatat sebagai dosa. Yang kedua, adapun membaca suratul Fatihah, dianjurkan kita membaca Al-Fatihah kalau ada orang sakit, kita datang ke sana, kita bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah dibaca agar dia sembuh. Namanya meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Itu yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun kalau orangnya tidak ada di hadapan kita, maka kita boleh membaca Al-Fatihah, kemudian kita berdoa tawassul dengan Al-Fatihah, semoga orang yang sakit disembuhkan. Itu namanya tawassul dengan apa? Dengan amal saleh, seperti kisah tiga orang yang ada di dalam gua. Kita baca Quran, selesai membaca Quran kita berdoa, ya Allah, dengan bacaan Quranku sembuhkanlah anak saya ini yang lagi sakit. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Boleh juga dengan duit. Itu keluarga kita lagi sakit, kita bawa duit 10 juta, bagi-bagi orang yang lagi ngaji di masjid. Satu orang misalnya 500-500. Karena yang ngaji cuma 20 orang. Itu. Duitnya cuma 10 juta. Jadi satu orang dapat berapa? 500-500. Lalu berdoa, ya Allah, dengan sedekahku ini sembuhkanlah keluarga saya yang sakit. Dengan cara seperti itu yang diperbolehkan. Dan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.